Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin yang kami muliakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Kami wasiatkan kepada diri kami dan anda semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah menjadikan yang namanya takwa merupakan solusi, jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah azza wa jal, maka Allah jadikan baginya jalan keluar, solusi dari problematika dalam kehidupannya, karena yang namanya kehidupan tidaklah akan lepas dari ujian, dan ujian akan mudah terangkat dengan sebab ketakwaan. Maka Allah perintahkan kepada kita di banyak ayat untuk kita bertakwa kepada Allah, karena inilah jalan keluar yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali pada pelajaran kita dalam pelajaran fiqh dengan panduan kitab Matan Bulughul Maram dan juga kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Fala'alla, dan barangkali memba'titullah bina dari sebagian pelajar yang ada di sini, nam qad hafidhul ahaditha, telah menghafal sebagian hadis-hadis alladhi zakaraha syekh al-allamah al-hafidh ibn Hajar rahimahullah fi bulughil maram, nam faman ahabba an yaqra'ahu falyaqra' qa'iman. Barang siapa yang ingin membacanya, tafadhol untuk membaca dengan berdiri. Siapa yang hafal? Ada enggak? Dari kitab Bulughul Maram. Hah? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Zadakumullahu hifdhan wa istiqamatan ala dinih. Barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah selesai dari pembahasan mengenai yang berkaitan dengan sholat witir. Mari kita beralih pada barakallahu fikum pembahasan kitab Minhajus Salikin, masuk pada jenis sholat berikutnya dari sholat-sholat selain sholat fardu lima waktu. Qala rahimahullah pada poin 133. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, salatul istisqa, salat istisqa. Istisqa wazan istaf'ala. Diterangkan oleh para ulama, yakni binayah struktur dari istaf'ala secara tata bahasa yufidu talab, untuk memberikan faedah permintaan. Naam. Seperti misalnya ghafaro. Apa ghafaro? Memaafkan, mengampuni. Istaghfaro. Jadi apa? Meminta ampunan. Naam. Misalnya adalah barakallahu fikum yang lainnya. Misalnya misalnya di sini saqa, yakni air yang kucuran, ngangsu seperti itu ya. Maka di sini istisqa, minta air. Yaitu meminta air. Naam. Barakallahu fikum. Ini wazan istaf'ala, yakni istaqimu dari kata qoma. Ya, istaqimu dari kata qoma, qoma berdiri tegak. Oh, istaqimu permintaan supaya kita tegak, nanti kita lurus. Istiqomah. Ya, jadi tuntutan untuk kita berlurus di dalam agama. Ini sebagai misal, barakallahu fikum. Jadi wazan istaf'ala adalah binayahnya untuk yufidut talab. Qala rahimahullah salatul istisqa. Salat istisqa. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah salatul istisqa sunnatun idza tarran nasu li faqdil ma. Salat istisqa sunnah apabila ittarra manusia sudah sangat butuh, daruri. Naam. Li faqdin nas, yakni ittarra sudah sangat terjepit, sudah sangat butuh. Naam. Susah. Li faqdil ma, dengan sebab kurangnya atau tidak adanya air. Wa tuf'alu ka salatil id fis sahra, dan dilaksanakan seperti salat id di tempat terbuka. Yakhruju ilaiha mutakhashian mutadallilan mutadarri'a, keluar menuju salat istisqa mutakhashian, dalam keadaan khusyuk, tenang, diringi rasa harap-harap cemas. Mutadallilan, dengan menghinakan diri, mutadarri'an, dengan tadarru', betul-betul menghambakan diri, menghinakan diri, mendekatkan diri, merendahkan diri, dan DP-DP, nah, memelas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusalli rak'atain, maka dilaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat istisqa. Thumma yakhtubu khutbatan wahidatan, kemudian berkhutbah dengan sekali khutbah. Yuksiru fihal istighfar wa qira'atu al-ayati allati fihal amru bihi, memperbanyak dalam khutbah tersebut istighfar, permintaan ampunan, dan membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah untuk beristighfar. Wa yalihu fid du'a, maka dia wayulihu fid du'a, melakukan ilhah, betul-betul merintih, merengek, naam, mengulang-ulang dalam doanya. Wala yastabti'ul ijabah, dan jangan merasa ataupun berprasangka bahwasannya pengkabulannya itu lambat, namun sangat berharap, yaitu azam, dia yakin Allah maha mengabulkan. Qala wa yanbai qablal khuruji ilaiha fi'lul asbabillati tadba'u syarra wa tanzilur rahmah, dan seyogianya sebelum keluar menuju salat istisqa untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya tertolak yang namanya kejelekan dan turun rahmat Allah Ta'ala. Apa sebab-sebab itu? Disebutkan lima diantaranya, kal istighfar, seperti istighfar, meminta ampunan, wat taubah, dan bertaubat dari dosa-dosa, wal khuruj minal madhalim, dan keluar mengangkat dirinya dari madhalim, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, wal ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, wa ghairiha minal asbab allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah dafi'atan linnikmah, wallahu a'lam. Dan selain daripada itu, dari sebab-sebab yang telah Allah jadikan itu semua bisa mendatangkan rahmat dan mengangkat yang namanya kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan beliau dalam salatul istisqa. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah sekelumit kita mengenal salat istisqa? Yang pertama, apakah itu salat istisqa? Maka diterangkan oleh para ulama, al-istisqa huwa talabus saqi. Istisqa adalah meminta air. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, inda hajatil ibad ilaihi. Tatkala para hamba sangat membutuhkan air. Ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus. Naam, dengan cara yang khusus. Meminta air kepada Allah dikala hamba-hamba Allah sangat merasa butuh dengan air. Dengan cara yang khusus. Kapan itu? Wadzalika idza ajdabatil ardu wa qahatil matar. Yaitu yang demikian itu dikala ajdabatil ardu, telah kering kerontang yang namanya bumi, sampai mungkin terbelah dan sebagainya, sudah sangat kering. Wa qahatil matar, dan tertahan yang namanya hujan. Tidak hujan, lama tidak hujan. Panas, situasi air kurang, naam, itulah ujian, naam. Qahat, maka kenapa li'annahu la saqiya? Li'annahu la yusqi wa la yanzilul ghais illallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diminta kepada Allah li'annahu la yusqi? Karena tidak ada yang memberikan air, mengalirkan air, wa la yanzilul ghais, dan tidak ada yang menurunkan hujan yang bermanfaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi salat istisqa adalah salat untuk meminta hujan. Naam. Di mana kalau sekedar istisqa ini bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Meminta hujan istisqa bisa dilakukan dengan salah satu tiga cara. Naam. Barakallahu fikum. Yani diterangkan para ulama, namanya istisqa itu bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama adalah barakallahu fikum istisqa, yani berdoa, yani al-imam yad'u fi khutbatihil jumu'ah. Imam melakukan istisqa, doa meminta hujan dikala khutbah Jumat. Naam. Sebagaimana diterangkan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub. Dahulu ada seorang sahabat masuk ke masjid di hari Jumat dalam keadaan Nabi sedang berdiri khutbah. Khutbah apa? Jumat. Maka mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, wad'ullaha yughitsuna. Wahai Rasulullah, sungguh hancur dan binasa harta-harta, dan terputus yang namanya jalan-jalan, sudah kering kerontang. Naam. Binatang mati, kehausan, pepohonan mulai kering, tanah mulai meretak. Naam. Jalan-jalan demikian, fad'ullah yughitsuna. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan yang bermanfaat kepada kami. Maka farafa'a yadaihi, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya dikala khutbah. Faqasuma qala Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Apa doanya? Allahumma aghisna. Di dalam bahasa Arab diterangkan para ulama, al-matar, hujan bahasa Arabnya apa? Matar, ya. Matar artinya apa? Hujan. Juga ghais. Ghais artinya apa? Hujan. Nah, bahasa Arab itu indah. Apa bedanya matar dengan ghais? Nah, gitu ya. Matar hujan. Bahasa Indonesia ghais hujan, tidak. Dalam bahasa Arab beda. Al-matar ini umum. Kadangkala hujan tersebut bermanfaat, kadangkala tidak. Namun seringnya dipakai pada yang mudarat. Nah, adapun ghais mutlak, yakni tidaklah diberikan kecuali kepada hujan yang membawa manfaat. Sehingga ilmu agama ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ghais, asalnya bermanfaat. Nah, dan dalam doa istisqa juga Nabi memintanya Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, lain ya, hujan yang bermanfaat, yang membawa rahmah, bukan hujan yang membawa azab. Nah, kalau matar, hujan yang kadangkala membawa mudarat. Nah, sehingga Allah berfirman kepada kaumnya Lut, naudzubillah, kaum Lut berdosa dengan dosa besar, bermaksiat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam karena menolak menikah dengan lawan jenis. Naudzubillah. Allah timpakan azab atas mereka. Naam. Dengan terjatuh pada penyakit yang membuat kemurkaan Allah taala, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari jenis penyakit ini. Yaitu apa? Mereka ya'tuna syahwah, mendatangi syahwat mereka bukan dengan pada hal yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani kepada sesama jenis, naudzubillah. Maka di sini Allah apa hukuman mereka? Wa amtarna alaihim matara. Wa sa'a matarul mundarin. Allah firmankan di dalam surat An-Naml, wa amtarna alaihim matara. Maka kami pun turunkan hujan atas mereka, matara, betul-betul hujan yang sangat banyak. Apa hujan? Dengan lafaz apa? Matar. Wasa'a matarul mundarin, jadilah al-matar tersebut mundarin, betul-betul menjadi peringatan bagi mereka. Naam. Hujan apa? Yang Allah jadikan sebagai azab. Naam, ini hujan. Tidak dikatakan wa aghisna alaihim ghaisan. Ya, namun apa? Wa amtarna alaihim matara. Sehingga di sini diterangkan para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau berdoa dalam khutbah Jumatnya mengangkat kedua tangannya, hatta yabdua ittaihi, sampai nampak kedua ketiaknya. Nah, dalam khutbah mengangkat tinggi-tinggi, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Kalau doa ini dalam khutbah Jumat, para ulama sepakat diamini, amin, amin, amin. Nah, jadi itu ya, jadi ini diaminkan, amin, amin, amin. Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu melakukan istisqa, doa meminta hujan. Ya, ini barakallahu fikum adalah apa namanya, melalui khutbah Jumat. Naam. Kemudian diterangkan Imam Nawawi rahimahullah, naam, bahwasanya fihi istihbab, istihbabul istisqa'il imam yaumal jum'ah fil khutbah kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari Muslim tadi, terdapat dicintai atau disunahkan istisqa. Apa istisqa? Doa meminta hujan. Ya, bagi imam yang dilakukan di hari Jumat ketika khutbah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khilafa fi jawazihi, dan tidak ada khilaf tentang bolehnya hal tersebut. Naam. Ini demikian. Nah, sekarang di sana ada kebalik. Misalnya hujannya terus sampai khawatir banjir, ya khawatir jadi motor, ya, khawatir jadi motor. Yang diminta aghisna, namun Allah turunkan motor yang kadang kala deras, ya. Akhirnya banyak, khawatir banjir enggak? Khawatir banjir, khawatir tanamannya mati dan seterusnya. Maka berdoa lagi, namanya apa? Istisha, ya. Kalau tadi istisha, talabus saha, yaitu meminta untuk dipindahkan hujannya, ya, kepada tempat-tempat yang memang di sana tempat penampungan air seperti sungai, lembah atau gunung-gunung. Naam. Ini namanya istisha. Naam. Barakallahu fikum. Bedanya apa? Bedanya istisha dengan istisqa. Kalau istisqa boleh dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, dalam khutbah Jumat. Yang kedua, dengan menyelenggarakan atau melaksanakan sholat secara berjamaah bersama-sama, yaitu yang disebut sholat istisqa. Ini yang akan menjadi pembahasan dalam kitab kita. Nah, yang ketiga, dengan cara masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Bisa dalam sujudnya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa di dalam waktu-waktu mustajabah mereka berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau istisqa boleh dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Adapun kalau istisha sudah khawatir, maka bagaimana? Di sini bedanya adalah memang disunahkan untuk kita istihbab talabung kita ilmator alal manazil. Disunahkan untuk kita atau ada di sana sunnah untuk kita meminta dihentikannya hujan yang turun ke rumah-rumah wal marafik dan juga tempat-tempat tinggi idza kasura wa tadurru bihi, kalau sangat deras terus menerus dan bisa membahayakan. Nah, kan kadang khawatir ya. Banjir, banjir, banjir, terlebih kalau sudah tempat rendah. Ini khawatir. Maka boleh untuk kita meminta dialihkan hujannya. Nah, diselamatkan. Lakin la tusyra' lahu shalah, hanya saja tidak disyaratkan salat istisha. Yang salat apa? Yang salat apa? Istisqa. Nah, salatnya istisqa. Wala ijtima'a fi shohra, demikian pula tidak disunahkan dalam istisha kumpul lagi di lapangan untuk meminta diselamatkan. Dan ini bukan istighosah. Nah, karena bukan genting. Istighosah itu adalah meminta, doa meminta pertolongan. Talabul ghaus, ya. Kalau istighosah berarti dari kata apa coba? Istaf'ala, istasghosah, yastasfisu. Berarti apa? Istasghosah. Berarti kata asalnya apa? Ghaus. Ghosa, ghosun, apa? Pertolongan ketika sudah genting. Pertolongan sudah kepepet, sudah sangat genting, disebut istighosa. Nah, kalau tidak ada keadaan apa-apa, meminta kepada Allah namanya apa? Doa. Ya, jadi doa. Kalau berdoa minta manfaat ditolong, isti'anah. Kalau berdoa karena takut meminta perlindungan, isti'adzah. Ya, semuanya doa. Kalau sudah kejepit, khawatir, genting apa namanya? Istighosah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ketika perang Badar dengan kurang lebih 312 orang hanya bersenjatakan apa adanya. Dihadapkan pada mereka pasukan perang musyrikin Quraisy lengkap dengan persenjataan dan pasukan pemanah serta berkuda. Secara hitungan matematik sudah kalah sudah. Maka Nabi beristighosah. Berdoa bareng-bareng tidak. Beliau tersungkur sujud. Meminta kepada Allah, Allahumma ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayu ya qayyum, wahai Allah, engkau zat yang maha hidup lagi maha tegak sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Astaghisu. Apa astaghisu? Aku meminta pertolongan karena sudah genting sekali. Kalau tidak dimenangkan, kata Rasul, mohonnya ilhahnya, ya Allah, kalau tidak dimenangkan, tidak diselamatkan, engkau tidak lagi dibadai oleh manusia. Ya, nah ini namanya istighosah. Nah, ketika kan genting. Nah, ini barakallahu fikum. Tidak disyariatkan sholat, tidak disyariatkan sholat, tidak ada sholat istighosah. Nah, wala al-ijtima' fi shakhra, juga tidak berkumpul di lapangan. Nah. Karena Nabi sendiri langsung. Nah, apa yang berkumpul di lapangan? Istisqa dan disunahkan melakukan sholat. Nah, lah, sebagaimana nanti kita akan lihat di sini. Qala rahimahullah. Jadi di sini, adapun istisqa adalah meminta hujan. Barakallahu fikum. Istisqa, beliau mengatakan, rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, salatul istisqa sunnah idza ittarra an-nas li faqdil ma', salat istisqa hukumnya sunnah. Jadi sebagaimana tadi diterangkan, hukum salat istisqa adalah sunnah. Naam. Diterangkan oleh para ulama, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa jami'ul muslimin hatta nisa wasibyan. Disunahkan untuk keluar menuju salat istisqa seluruh kaum muslimin, sampai pun kaum wanita dan anak-anak yang masih kecil. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini adalah ketika salat istisqa, yaitu hukumnya apa? Sunnah. Naam. Hukumnya sunnah. Salat istisqa hukumnya sunnah. Naam. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imamul Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblah yad'u wa hawwala rida'ahu wa shalla raka'ataini jahara fihima bil qira'ah. Diterangkan oleh Zaid ibn Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni menuju lapang, menuju tanah lapang. Yastasqi, maka beliau melakukan salat istisqa. Fatawajjaha ilal qiblah, maka beliau menghadap kiblat. Yada'u, berdoa meminta kepada Allah, wa hawwala ridaahu, dan membalik selendangnya. Wa shalla raka'ataini, kemudian salat dua rakaat. Naam. Atau apa-apa kemudian beliau apa dan salat dua rakaat wajah harofihi mabil qiraah, dan salat dua rakaat jadi salat dulu wajah harofihi mabil qiraah, kemudian menjaharkan pada dua rakaat tersebut qiraahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini para ulama menerangkan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi melakukan. Nah, ini Nabi melakukan ya. Di mana nanti akan datang sifat keluarnya beliau menuju salat istisqa. Naam. Kemudian beliau menerangkan, wa tuf'alu ka salatil 'id fis sahra. Maka beliau menyebutkan bagaimanakah sifat salat istisqa. Naam. Bagaimanakah kaifiyah salatul istisqa? Yakni seperti salat 'id. Dilakukannya di sohro, di lapangan terbuka, di tempat terbuka, bukan fil bunyan. Naam. Ini barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan. Beliau menyatakan shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raka'ataini kama yusalli fil aidaini. Nabi melakukan salat istisqa dua rakaat sebagaimana melakukan salat aidaini, dua salat aid. Naam. Ini barakallahu fikum. Demikian. Fa yustahabu fi'luhuma fi'luha fil musalla ka salatil aid. Yani beliau melakukan, disunahkan untuk melakukannya di musalla, di luar, yani di tempat salat, maksudnya fi sakhra, tempat terbuka. Naam. Lapangan atau tempat yang luas seperti sholat aid, seperti sholat aid. Naam. Watu sholla rokaataini, di sholatnya dua rokaat. Wayujharu bil qiraati fihi maka sholatil aid, dibaca dengan jahar. Watakunu qoblal khutbah, dan jadilah sholat tersebut sebelum khutbah. Naam, sebelum apa? Khutbah. Naam. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani warahimakumullah jami'an. Ini yang sifat sholat istisqa. Berarti mudah ya. Berarti kalau seperti sholat apa? Sholat aid. Dibedakannya yaitu sifat keluarnya. Bagaimana adab ketika keluar menuju sholat istisqa adalah di sini disebutkan kharaja mutakhasyian mutadallilan mutadarri'a. Beliau keluar menuju sholat istisqa dalam keadaan mutakhasyian, yakni khusyuk. Terdapat tertanam dalam hatinya harap-harap cemas dan khawatir. Naam. Nah, ini khusyuk. Kemudian apa? Mutadallilan, betul-betul menghinakan dirinya. Tidak dengan pakaian bagus malah. Beda dengan Aid, malah sunnahnya pakaian yang bagus ya. Tidak harus oh nanti mandi dulu, bersih-bersih dulu, pakai wewangian, tidak. Namun mutadallila. Nah, mutadarri'a dan penuh dengan merendahkan diri serta ndep-ndep kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi beda ya kalau salat Aid apa? Ada di sana sebagian menyatakan disunahkan mandi. Kemudian sunnah dengan tatayyub, dengan mengenakan minyak wangi. Sunnah dengan tahassan, yaitu dengan apa? Mengenakan pakaian bagus, ini memperbagus, memakai zinah, perhiasan apa pakaian yang zinahnya dia menjadikan dia bagus dan gagah. Nah, ini tadi. Ya. Salat istisqa tidak, ya. Jadi ini sifatnya. Naam. Barakallahu fikum. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka nah, barakallahu fikum. Diterangkan ini oleh para ulama tentang sholat istisqa. Naam. Yani di sana sifat sholatnya tadi adalah hendaknya dilakukan, yakni seperti sholat Id, seperti sholat Id. Nah, di sini sholat Id takbirnya berapa kali kemarin? Saya di sini ya, takbir 7 kali, rokat pertama, rokat kedua 5 kali. Nah, apakah demikian? Nah, barakallahu fikum. Di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Zahaba jumhurul ulama, jumhur ulama berpendapat ila annahu yukabbiru fiha kasairi sholawat, yakni sholatnya takbirnya seperti sholat seluruhnya. Berapa takbir? Yakni takbirah wahidah lil iftitah, yaitu hanya sekedar takbir satu kali. Ini pendapat jumhur Imam Malik, Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq, Imam Ahmad yang masyhur dari ucapan beliau, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan juga yang lainnya serta Abu Hanifah. Naam. Ya ini apa barakallahu fikum. Ini yang pertama, pendapat jumhur. Dawud Al-Zahiri, naam. Dawud Al-Zahiri ini beliau dengan keterangan seperti sholat Id, naam. Seperti sholat Id. Demikian pula Al-Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Makhul dan yang lainnya, mereka mengatakan annahu yukabbiru kama yukabbiru fil aidaini. Naam, yaitu bertakbir seperti dalam takbir sholat Id. Ya. Mana yang rajih? Wallahu a'lamu bissawab. Yang lebih dekat adalah pendapat jumhur, yaitu sholatnya adalah dengan takbir satu kali. Naam, dengan takbir satu kali. Naam, berdasarkan kemutlakan hadis dalam riwayat Abdullah ibn Zaid yang hanya mengatakan summa sholat rokaataini, kemudian sholat dua rokaat. Naam, dan juga naam barakallahu fikum. Tidak disebutkan di sana kat takbiril Id. Naam, seperti takbir Id. Kalau ada yang mengatakan, karena ada di sana hadis Abdullah bin Abbas itu mengingkat tentang riwayat ini. Karena apa? Itu kan mutlak. Naam. Sehingga di sana ada riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan kas salatil Id, yakni dalam Umdatul Qari menyebutkan bahwasanya hadis Ibnu Abbas disebutkan di sana kasolatil Id, yani kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini barakallahu fikum, yakni beliau menyatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutadallilan mutakhasyian mutarassila mutabarri'a. Naam, fa shalla raka'ataini kama yusalla fil Id. Naam, ini hadis ini riwayat khamsah. Naam, riwayat yang 5 dan disahihkan oleh Tirmidzi serta Abu Awana serta Ibn Hibban. Naam. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mutawadhi'an dengan tawaddu, mutadzallilan dengan merendahkan diri tidak berhias, mutakhasyian harap-harap cemas dan rasa takut, mutarassilan membiarkan rambutnya, naam, tidak disisir, mutadzarri'an dengan tadarru, yakni tadi dengan apa namanya menunjukkan kehinaan, pokoknya DP-DP demikian ya. Kemudian fasholla raka'ataini, maka beliau sholat dua rakaat sebagaimana dilakukan sholat dalam Id. Nah, berarti di sini yang mutlak raka'ataini dikait dengan kama yusholla fil Id. Bagaimana? Berarti mafhumnya adalah takbir tujuh rakaat. Hadis ini sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini, hanya saja hadis ini setelah dibahas oleh para ulama, hadisnya dhaif. Naam, hadisnya dhaif. Naam, barakallahu fikum. Naam, kenapa demikian dhaifnya? Dhaifnya karena di sana diterangkan ada rawi. Naam, ada beberapa sebab. Yang pertama, yakni datang dari jalan Hisham ibnu Ishaq ibnu Abdullah ibnu Kinanah yang meriwayatkan an abihi an ibn Abbas bih. Naam, dari Abu Hisham ini, dari ibnu Abbas. Nah, demikian ya. Jadi dari Hisham ibnu Ishaq ibnu Abdullah ibnu Kinanah. Hisham ibnu Abdullah ibnu Ishaq ibnu Kinanah di sini diterangkan para ulama majhulul hal. Apa majhul hal? Apa majhul hal? Tidak diketahui keadaannya. Nah, ini pentingnya ya. Wa abuhu lam yasma' min Ibnu Abbas, dan abinya, bapaknya tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Berarti dua. Yang pertama, majhul hal pada Hisham Ibnu Ishaq. Majhul hal ini istilah dalam ilmu rawi. Orangnya majhul hal. Majhul apa? Tidak diketahui. Apa definisi majhul? Ma la ilma lam yu'lam haluhu, tidak diketahui tentang keadaannya. Wala ya'rifuhu ahadum minal ulama, tidak dikenal sama sekali, atau la wala ya'rifuhu minal ulama illa wahid, tidak dikenal oleh ulama kecuali satu dua orang. Naam, wala yustahar bitolab, tidak dikenal orang yang biasa duduk di majelis ilmu. Oh, penting ya. Cerita wow. Ini orang enggak pernah ngaji di mana? Internet. Nah, bahaya ya. Ingat di sini, pentingnya antum duduk di majelis ilmu kelihatan. Ya, orang nanya pada doa fulan kenal, oh kenal siapa? Hadir tempat antum enggak? Enggak kenal. Masya Allah, ini menukilkan dari antum begini. Siapa fulan? Ya. Oh, sekarang zamannya streaming, Ustaz. Ya. La yustahar bitolab, tidak dikenal orang yang duduk di majelis. Ini penting diantaranya. Kenapa ahlus sunnah menjadi ciri pokoknya menghidupkan majelisul ilm diantaranya ini, mengangkat dirinya dari majhul hal atau mastur. Ya. Majhul, tidak dikenal siapa ini. Majhul ada dua, majhulul ain, orangnya enggak dikenal siapa. Ya. Siapa ini enggak ada kenal seorang pun. Majhul hal, dia orangnya kenal, oh dikenal, ya namun cuma satu dua orang. Ya tahu, itu kelihatannya ikhwah. Namun la yustahar bitolab, tidak dikenal orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, inilah, lihat, oh bagaimana kalau kita duduk dalam rangka mengangkat ini. Ya, dalam rangka mengangkat adalah. Nah, ini penting ya. Jadi sangat dianjurkan kepada para ikhwah, terkhusus mereka yang sudah mendapat kemudahan mendekat ke ma'had, untuk tidak menyempelekan majelis ilmu. Nah, untuk tidak menyampaikan majelis ilmu, hadir di majelis ilmu lebih utama, walaupun kita sudah tahu. Ya, kenapa? Karena di sana ada tadzkir. Manusia tempatnya lupa. Nah, manusia tempatnya lupa. Nah, para sahabat kadang diingatkan. Oh iya ya, dulu lewat ini ya, mendengar. Oh, masya Allah, jadi teringat. Nah ini ya, iya kan demikian ya. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi jangan menyepelekan majelis ilmu. Jangan semangatnya ketika yang sifatnya spektakuler, yang sifatnya lain tidak. Ya. Namun majelis ilmu yang ilmiah, tadarujan seperti majelis-majelis yang ada ba'dal maghrib, bainal maghrib wal isya di tempat ini dihadiri. Nah, atau majelis khos, asatidah membuka majelis-majelis khusus pada subuh dan seterusnya, yang antum mampu diikuti. Ini para ikhwah. Kalau tulab jelas wajib bagi mereka mengikuti pelajaran. Nah ini, di sini kita bawakan bahwasannya hadis Ibnu Abbas yang menerangkan tentang seperti sholat Id ini adalah dhaif. Kenapa dhaifnya? Karena ada rawi Hisham Ibnu Ishaq Ibnu Abdillah yang dihukumi apa? Majhul hal. Apa majhul hal? La yuwassa la yasikuhul ulama illa wahid. Tidak ditausik, tidak dikatakan sikoh oleh ulama kecuali satu orang. Walam yushtahar bitolab. Tidak dikenal orang yang mau duduk di majelis ilmu. Ya, ini mana? Enggak pernah duduk majelis ilmu. Nah ini. Dan mencari ilmu dia. Oh, saya mencari ilmu. Lewat mana? Lewat. Ya, lewat apa? Lewat apa? Nah sudah. Enggak tahu seleksinya pakai apa dan seterusnya. Lah ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwani fillah, syukurlah dengan adanya majelisul ilm. Qala rahimahullah, jadi apa? Takbirnya berapa? Satu kali, ya, satu kali seperti sholat yang lainnya. Ini pendapat yang rajih karena di sana hamlul mutlak alal muqayyad ini tidak bisa. Kenapa? Karena muqayyadnya adalah hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Nah ini barakallahu fikum. Walaupun kelihatannya rinci disebutkan ini ya, tapi dhaif bagaimana? Ya. Kalau dhaif ya sudah ditolak, ya, oleh para ulama. Oh, tapi ini ya wong dhaif gimana? Masa yang sahih dikalahkan dengan yang dhaif? Nah, tadi ya barakallahu fikum. Sehingga di sini ini di sinilah para ulama menjadikan yang namanya ahlul hadis orang yang berhati-hati. Naam. Ini barakallahu fikum. Jadi ucapan beliau di sini yakni wasus apa? Kharaja mutakhashian mutadallilan mutadarrian fayusalli raq'ataini. Naam. Ini yang disebutkan seperti salat Id, ini wa tuf'alu ka salatil Id fi shahra. Ini hanya dilakukannya satu, dilakukan di lapangan seperti salat Id. Yang kedua, salatnya didahulukan sebelum khutbah, ya. Ini seperti salat tidak seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Nah, kalau ini salat dulu baru khutbah. Ini wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fikum. Ini yang mudah insyaallah kita sempurnakan dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Wa sallallahu Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.